ku dengan hangatnya mentari. Sinar mentari pagi ini temani ku di sini. Aku siap berangkat pergi ku song-song hari ini. Semua sudah siap, peralatan ku di tas dan juga handphone. Gak lupa jaket, microphone. Ku langkahkan pasti kakiku hari ini. Coba buat hari ini lebih baik dari yang pernah terlewati. Aku tahu ini tidak semudah ABC, tapi mungkin ini waktunya. Aku siapkan masa depanku, kali depanku pastikan rap langkahku. Untuk semua kemungkinan yang akan datang menghampiri ku, coba untai satu per satu demi masa depan bagaimana nantiku. Cerahnya alam pagi ini mengantarkan ku pergi bersama semua tekad bulat, semua telah tertanam di hati. Aku dan pagi ini raih masa depanku nanti. Demi semua kemungkinan yang akan datang dan terjadi, semakin pasti langkahku menapak pagi ini. Ku diberi senyuman sang mentari yang menjinari setiap langkahku pagi ini. Ku sambut dan ku jalani seiring tekad di hati. Ku langkahkan pasti kakiku hari ini. Coba buat hari ini lebih baik dari yang pernah terlewat. Aku tahu ini tidak semudah ABC, tapi mungkin ini waktunya. Aku siapkan masa depanku, kali depanku pastikan rak langkahku. Untuk semua kemungkinan yang akan datang menghampiri ku, coba untai satu persatu demi masa depan bagaimana nantiku. I step.